sahabat-sahabat saya, para deltawan. Gak tahu nyentuhnya saya sama saya lah, pokoknya cintalah sama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak kemungkinan kenapa permisivisme itu terjadi sampai ke tingkat yang tidak pernah kita bayangkan. Pertama, gejala normal biasa bahwa memang ada proses-proses sosial, proses-proses sejarah di mana manusia terlibat di dalamnya dengan seluruh unsur-unsur psikologinya, kejiwaannya, intelektualitasnya, hati nuraninya, perasaannya, dan lain sebagainya. Jadi permisivisme moral ini bisa hanya menjadi gejala minimal, menjadi gejala pelunturan moral biasa, karena ada proses reduksi dari sosialitas. Jadi kalau di masyarakat desa kan segi negatifnya, di kampung-kampung kita usil satu sama lain. Artinya tetangga punya tamu siapa, cewek itu didatangi cowok sampai jam berapa, kita masih bisa usil. Di satu pihak itu kita lihat sebagai keusilan dan campur tangan budaya yang melanggar demokrasi. Tapi di lain sisi kita bisa melihat itu sebagai bagian dari kontrol sosial, kontrol budaya, dan kontrol moral. Tinggal kita melihatnya dari sebelah mana. Nah, semakin kehidupan menjadi modern, semakin kehidupan menjadi industrial dan materialistik seperti ini, maka dia berlaku berbanding terbalik dengan kekentalan sosial. Manusia menjadi lebih individual, sehingga tidak semakin luntur pula kontrol-kontrol di antara manusia. Cuek satu sama lain, kita bisa menjadi orang se-RT tanpa kenal, kita bisa kos di satu rumah yang sama, 2 tahun berturut-turut, tapi kita tidak benar-benar kenal orang yang berada di kamar di samping kita. Artinya, pelunturan moral dan permisivisme itu sangat normal terjadi karena memang sudah ada alienasi di antara manusia, interalienasi. Jadi sudah ada pemisahan-pemisahan di antara manusia dan tidak memiliki kohesi sosial lagi. Sehingga memang tidak perlu ada kontrol apa-apa. Nah, kalau dalam situasi masyarakat yang sudah terkeping-keping seperti itu, kita harus tidak boleh heran bahwa ada pelanggaran moral yang tidak mengagetkan, ada kehancuran, kemanusiaan yang tidak lagi mengejutkan, dan bahkan ada maksiat-maksiat besar di banyak bidang yang dilakukan oleh anggota masyarakat tanpa anggota masyarakat lain melakukan daya kontrol, kritik, atau protes, atau apapun. Bahkan gelisah pun sudah tidak. Mudah-mudahan di tengah kepingan-kepingan sosial seperti ini, Anda, istri, suami, anak-anak, teman-teman masih bisa menciptakan satu lingkaran masyarakat kecil yang masih memiliki kontrol satu sama lain tanpa kehilangan privasi, tanpa kehilangan demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MH Ainun Najib untuk Delta FM.